Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 23 Oktober 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, Babu Jami'i Awsafil Islam, bab yang menjelaskan tentang sifat Islam secara menyeluruh. Jadi rincian-rincian Al-Islam diwakili dengan sebuah kalimat yang telah kita bacakan hadisnya dari sahabat yang mulia Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi Al-Ta'ifi radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahwa beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seraya meminta sebuah wejangan, sebuah nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah ucapan yang mana ucapan itu nantinya tidak akan aku tanyakan lagi kepada selain dirimu wahai Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi tersebut, qul, katakanlah wahai Sufyan, amantu billahi fastaqim. Terkumpulnya rincian-rincian al-Islam, syara'i al-Islam yang banyak pada dua kalimat yang ringkas ini, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keislaman atau dan keistiqomahan, afwan, dan keistiqomahan seorang hamba pada amalan-amalan tersebut. Untuk melengkapi faedah ikhwati fillah yarakumullah dari apa yang telah kita bacakan pada pertemuan terakhir, Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah telah menjelaskan, dan ini adalah ucapan terakhir yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana beliau alaihi rahmatullah di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lain menasihati Sufyan dengan ucapan qul rabbiyallah tsummastaqim. Sampaikanlah, ucapkanlah wahai Sufyan, rabbiyallah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, tsummastaqim. Kemudian beristiqamahlah di atas ucapan, beristiqamahlah di atas keimanan tersebut. Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya dari riwayat Suhail ibnu Abi Hazm, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, yang sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan, melafadzkan rabbunallah, rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian beristiqamah di atas keimanan tersebut, beristiqamah di atas lafaz tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan makna dari ayat ini, faqal, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qad qalahan nasu. Manusia secara umum mengucapkan hal ini. Mudah untuk keluar dari lisan-lisan manusia, rabbunallah, rabbunallah. Ini yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, bahwa dia atau seorang muslim mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khalik, Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-razik, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, mematikan, dan yang seterusnya. Rububiyah, dia takrir itu semua, dia setujui itu semua. Maka Nabi SAW mengisyaratkan qad qalahan nas, banyak manusia yang mengucapkan hal tersebut. Yang sulit apa? Thumma kafaru. Akan tetapi yang sulit adalah keistiqomahan di atas ucapan tersebut. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara merealisasikannya? Ya subhanallah, banyak orang-orang yang mengucapkan mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyahnya, ternyata jatuh pada kesyirikan. Ternyata jatuh kepada kebid'ahan dan yang seterusnya dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qad qalahan nasu tsumma kafaru. Mereka hanya mengucapkan kami beriman kepada Allah, akan tetapi setelah ucapan tersebut mereka kufur kepada Allah, wal iyadz billah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman mata 'alaiha fa huwa min ahli al-istiqamah." Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, kalimat keimanan tadi, dilanjutkan dengan al-istiqamah, dilanjutkan dengan amalan yang besar yang namanya al-istiqamah, dia jaga amalan-amalan solehnya, dia jaga amalan-amalan ketaatannya, menjauhi kemaksiatan demi kemaksiatan yang syaitan telah menggoda dirinya untuk dia terjerumus ke dalam perkara tersebut. Dia tahan itu semua sampai dia wafat, sampai dia meninggal di atas keimanan tersebut. Maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahlil istiqamah. Inilah orang yang berada di jalur istiqamah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, qad qalahan nas, innal ladzina qalu rabbunallah. Banyak yang mengatakan, yang mengikrarkan, kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qad qalahan nas, banyak yang mengungkapkan hal tersebut. Thumma kafara aktharuhum, akan tetapi mayoritas, perhatikan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafara aktharuhum, kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka, jumhur dari manusia yang beriman tersebut kufur kepada Allah, wal iyadz billah. Faman mata 'alaiha, maka barang siapa yang wafat, yang meninggal di atas keimanan tersebut, fahuwa mimman istaqam, maka dialah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, thumma istaqamu, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beristiqamah di atas jalur keimanan tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah, al-istiqamah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula apa yang telah ternukil di dalam banyak firman Allah subhanahu wa ta'ala, ditafsirkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Ya, insyaallah ta'ala akan kita nukilkan tafsir dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Begitu pula tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, turjumanil Quran. Dan ternukil dari sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, yang telah mentafsirkan ayat demi ayat, hadis demi hadis yang berkaitan dengan al-istiqamah. Kita perlu, bahkan sangat perlu, untuk kembali kepada penjelasan dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu bentuk adab kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Janganlah kita menjadi seperti seorang tokoh sesat yang bernama Sayyid Qutb, yang diangkat-angkat oleh sebahagian sekte, sebahagian kelompok, terkhusus Ikhwaniyah di zaman sekarang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Sayyid Qutb syahid, Sayyid Qutb alim min ulama al-Arab, dan yang seterusnya dari pujian-pujian kepada Sayyid Qutb. Kalau mereka tahu akidah yang ada pada Sayyid Qutb, niscaya mereka tidak akan membela, menyanjung, meninggikan, memuliakan seorang Sayyid Qutb yang telah wal'iyadz billah dikafirkan oleh sebahagian para ulama. Di antara satu ucapan yang ternukil dari Sayyid Qutb, dan ini termaktub, ada di catatan atau ada tertulis di karya-karya dia, dia mengatakan bahwasanya Muawiyah ibnu Abi Sufyan bari aminan Islam, wal Islamu bariun minhu radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Lancangnya seorang Sayyid Qutb yang mengatakan Muawiyah ibn Abi Sufyan, Seorang Muawiyah bin Abi Sufyan kita tahu keutamaan beliau, tanpa perlu kita bahas, tanpa perlu kita rinci satu persatu. Bahkan sebagian ahli sejarah yang telah memberikan sebuah kesimpulan bahwa masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah yang kelima setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda terbunuh, maka Muawiyah bin Abi Sufyan menggantikan kekhilafahan yang memegang urusan-urusan kaum muslimin ketika itu. Satu dua hal fitnah yang terjadi di zaman beliau radhiyallahu taala anhu arda, sampai datang zaman salah seorang khalifah yang bernama Umar ibn Abdul Aziz. Ini para sahabat rata-rata sudah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat karena Umar ibn Abdul Aziz bukan bahagian dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Sehingga dibandingkanlah khalifah Umar ibn Abdul Aziz dan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka sebahagian ahli sejarah memiliki ijtihad demikian, yang kesimpulan dari mereka khalifah Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah lebih baik di masa pemerintahannya beliau. Maka ulama as-salaf, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, kemudian a'immatus salaf yang lainnya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mengeluarkan pernyataan-pernyataan mereka membela harga diri, membela kredibilitas sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahi ternukil dari bukan hanya satu orang ulama as-salaf, bukan hanya Imam Ahmad, bukan hanya Imam Ibn Taimiyah, ternukil dari banyak a'immatus salaf karena akidah mereka satu, memuliakan para sahabat. Demi Allah, satu orang Umar Ibn Abdul Aziz tidak bisa dibandingkan dengan turabun fi anfi Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak bisa dibandingkan dengan debu yang ada di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Kemuliaan yang luar biasa di sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus menjaga adab kepada mereka. Kita harus menghormati mereka sebagai ahlul jannah, paling tidaknya orang-orang yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ainal adab min inda Sayyid Qutb? Mana adab seorang Sayyid Qutb yang berani mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan, apa kata dia? Bari aminal Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan berlepas diri dari Islam. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Wal Islamu, ditambah lagi oleh dia, ditekankan lagi oleh Sayyid Qutb. Ini yang diagung-agungkan oleh sebahagian sekte, wal iyadzubillah. Bagaimana keadaannya? Al-Qur'an saja merekomendasi. Lah Sayyid Qutb kenapa tidak mau berjalan dengan pemahamannya Al-Qur'an? Kenapa tidak mau berjalan dengan apa yang direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sayyid Qutb imam, imam dan yang seterusnya. Dari pujian-pujian dusta yang ada di sisi mereka. Ditakkid lagi, ditekankan lagi oleh Sayyid Qutb. Wal Islamu bari'un min. Dan Islam hakikatnya berlepas diri dari Muawiyah. La haula wala quwwata illa billah. Ucapan yang sangat kufur, oleh karenanya sebahagian, tidak semua, sebahagian a'immatus salaf mengkafirkan seorang yang bernama Sayyid Qutb tersebut, terutama di zaman kita sekarang yang dikenal telah mengkafirkan beliau adalah Syekhul Islam fi hadzal asr imamun fi sunnah Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah. Terlalu banyak kesesatan yang ada di sisi Sayyid Qutb. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda telah menjelaskan kepada kita tentang makna dari al-istiqamah yang keluar di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda mengatakan di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala "Tsumma istaqamu." Firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan istiqamah. "Tsumma istaqamu ay innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas pengikraran tersebut, di atas keimanan tersebut. Begitu pula ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda menjelaskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim." Beristiqamahlah engkau wahai Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu arda. Qal, beliau mengatakan, "Lam yushriku billahi syai'an." Orang-orang yang beristiqamah maksudnya adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, walam yaltafitu ila ilahin ghairihi. Seorang yang beristiqamah adalah seorang yang tidak pernah menoleh sedikit pun, tidak pernah terbetik pada sanubari mereka, pada hati mereka untuk menyembah ilah, menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Terbetik saja tidak. Ini ahli istiqamah. Kok nampaknya bagus ketika kita berakidah dengan akidah Nasraniyah. Tuhannya bukan cuma satu, tapi tiga, Trinitas. Ada Ayah, ada Roh Kudus, ada anak ilah atau anak Tuhan, dan yang seterusnya dari akidah-akidah mereka. Terbetik saja untuk menoleh ke arah kekufuran, ke arah kesyirikan, tidak. Ini ahli istiqamah. Maka ini introspeksi untuk kita semua. Kalau kita wal'iyadzubillah ada terbetik sedikit pun pada jiwa kita, meninggalkan wal'iyadzubillah agama al-Islam karena musibah demi musibah, kehempitan demi kehempitan, dan yang seterusnya cobaan, bala demi bala dari Allah Subhanahu wa taala, ayo kita koreksi keimanan kita bersama. Karena keimanan yang hakiki yang mengantarkan istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yaltafitu ila ilahin ghairihi, dia tidak akan menoleh sedikit pun kepada ilah, kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, bahwa beliau menafsirkan thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ala annallaha rabbuhum, bahwa mereka benar-benar mengikrarkan, benar-benar mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Selesai penukilan dari tafsir Al-Imam sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Intinya istiqomahan yang ingin beliau sampaikan berkaitan dengan tauhidullah azza wajal, pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ternukil dari tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ketika menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanan tersebut, ala syahadati alla ilaha illallah, mereka benar-benar beristiqamah di atas persaksian mereka bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Beristiqamah di atasnya. Hadhihi arkhasu ayatin fi kitabillah. Ini adalah ayat yang paling sederhana, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat yang paling sederhana yang bisa membuktikan keimanan seorang muslim apakah jujur ataukah tidak jujur. Tinggal dilihat ada tidak dia keinginan untuk bersaksi, bersyahadah selain dengan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ikhwati fillah yara'akumullah, begitu pula ternukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menafsirkan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, mereka telah mengikrarkan keimanan mereka kemudian beristiqamah di atas keimanan tersebut. Qal, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, istaqamu ala ada'i faraidihi, mereka adalah orang-orang yang beristiqamah ketika menunaikan faraid, kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Ini terjemahan dari Imam Al-Mufassirin, istaqamu ala ada'i faraidihi. Al-faraid yang telah kita ketahui tercakup pada arkan al-Islam yang ada pada seorang muslim dari syahadatnya sampai hajinya. Jadi mereka orang-orang yang beristiqamah, ahli istiqamah, kata Abdullah bin Abbas, orang-orang yang senantiasa menjaga dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada tanaqud, seakan-akan ada kontradiksi antara ucapan Abdullah bin Abbas dengan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Istiqamah ditafsirkan oleh Abu Bakar dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menoleh sedikit pun kepada kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Abbas dalam tafsir yang kedua mengatakan bahwa tafsir dari istiqamah, ahli istiqamah adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan, senantiasa menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ada kontradiksi berlawanan antara satu tafsir sahabat dengan sahabat yang lainnya. Maka Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah menggabungkan antara dua tafsir tersebut. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam jilid yang pertama halaman 506 sampai 512, yang khulasahnya, kesimpulannya, kata beliau, fa aslul istiqamah, asal hukum asal dari istiqamah seorang hamba adalah istiqamatul qalbi ala tauhid. Hukum asal dari istiqamahnya seorang hamba adalah ketika seorang hamba beristiqamah di atas ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fassara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi. Sebagaimana apa yang telah ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwa ahli istiqamah tidak akan menoleh sedikit pun kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, famata istaqamul qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyyatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa raja'ihi wa du'a'ihi wa tawakkuli 'alaihi wal i'radi amma siwa istaqamatil jawarih kulluha ala ta'atihi. Kemudian beliau menggabungkan tafsir yang datang dari Abdullah bin Abbas, bukan hanya tauhid tapi amalan-amalan soleh. Apa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Abbas? Istiqama al-qalb ala ma'rifatillah. Apabila hati seorang hamba sudah beristiqamah di atas tauhidnya Allah Subhanahu wa taala wa ala khasyyatihi, tidak ada yang dia takuti kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Ancaman-ancaman manusia dianggap biasa. Cemoohan-cemoohan manusia, hardikan-hardikan manusia, khalihim, biarkan mereka menghardik kita. Biarkan mereka menghardik ahli istiqamah, mencela ahli istiqamah bahwa mereka adalah orang-orang yang gulu, soalim dan yang seterusnya, khalihim, biarkan mereka. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tertanam pada hati-hati mereka ijlalihi, senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahabbatihi wa mahabbatihi, kecintaan dan pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iradatihi wa raja'ihi wa du'a'ihi wa tawakkuli 'alaihi. Kemudian mereka juga beristiqamah di atas amalan ar-raja, mereka senantiasa ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertawakal kepada Allah jalla jalalu, wal i'radu amma siwa, dan mereka senantiasa berpaling dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari bentuk kesyirikan kecil maupun besar, apakah ar-riya ataukah menyembah kuburan. Mereka berpaling dari model-model kesyirikan apapun bentuknya. Istiqamatil jawarih kulluha ala ta'atihi. Dengan demikian, ini yang dimaksudkan oleh al-imam atau terjemahanil Quran, sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi didasari dengan tauhid. Jadi satu tafsir sahabat dengan tafsir yang lainnya saling berhubungan, bukannya saling berlawanan. Saling berhubungan. Jadi pertama kali tauhid dulu yang diistiqamahkan pada hati, pada sanubari seorang hamba, kemudian dengan satu ketauhidan yang sempurna tersebut, istiqamatil jawarih kulluha ala ta'atihi, seluruh anggota tubuhnya akan berada di atas istiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Rabb-nya. Fa innal qalba, kata Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, karena sesungguhnya hati seorang muslim malikul a'dha, raja dari anggota-anggota tubuhnya, wahiyya junuduh, dan anggota-anggota tubuh ini hanyalah tentara-tentara. Fa idastaqamal malik, apabila rajanya dalam diri seorang, rajanya adalah hati. Kalau rajanya istiqamat, kalau rajanya istiqamah bersih, tidak ada unsur kemaksiatan, tidak ada unsur kesyirikan, tidak sama sekali menoleh kepada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, istaqamat junuduhu wa ra'ayah, maka anggota tubuh yang lainnya sebagai tentaranya, sebagai pasukannya yang mendengarkan, sam'an wa ta'atan. Karena hakikatnya anggota tubuh kita dari tangan, lisan, mata, dan yang seterusnya. Dari anggota-anggota tubuh seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mengatakan sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat dari apa yang ada di dalam dada kita. Apa yang ada di dalam hati, apa yang diperintahkan oleh hati maksiat, maka dia akan bermaksiat. Jalani kemaksiatan, maka mereka akan menjalankan kemaksiatan. Apa kata rajanya? Apa kata pemimpinnya? Komando, ini komando. Komando dari hati seorang muslim kepada anggota-anggota tubuhnya selaku pasukannya. Kemudian terakhir, selesai penukilan Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam. Kemudian terakhir kita menukilkan sebuah riwayat dari Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah yang mendukung apa yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah dengan sanadnya menukilkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah marfu'an wa mauqufan. Pernah ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternukil pula dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Al-Jalil, sahabat yang mulia, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak cucu Adam, apabila seorang manusia bangun di pagi harinya, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka seluruh anggota tubuh ini, mau kita sadari ataupun tidak kita sadari, hadis yang sahih harus kita imani, karena memang anggota tubuh kita ini layaknya akan bisa berbicara. Fa innal a'dha'a, anggota-anggota tubuh ini seluruhnya, dari kedua mata, lisan, kemudian kedua tangan, kedua kaki, dan yang lainnya dari anggota tubuh kita, berpesan khusus kepada al-lisan. Tukaffirul lisan, menyampaikan pesan khusus kepada al-lisan. Fataqul, maka anggota-anggota tubuh kita berkata kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah engkau wahai lisan karena kami. Fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kami itu tergantung denganmu, tergantung dengan lisan. Fa innastaqamta istaqamna, fa inistaqamta istaqamna, apabila engkau wahai lisan istiqamah, karena apa yang ada di dalam lisan itu artinya apa yang ada di dalam hati. Jadi hati sebagai rajanya, al-lisan ini kita ibaratkan sebagai menterinya. Maka apapun yang ada di dalam hati pasti keluar dari al-lisan. Hati kita penuh dengan kemaksiatan, maka yang lisan kita pun akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor. Fa in istaqamta istaqamna, kalau wahai lisan engkau beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hatinya bersih, istaqamna, kami pun akan istiqamah. Wa in iwajajta iwajajna, kalau engkau wahai lisan menyimpang, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, iwajajna, kami pun akan mengikuti engkau wahai al-lisan. Maka ini khutfilah ya ra'akumullah, riwayat yang terakhir ini menunjukkan kepada kita pula apa yang telah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, bahwasanya hati seorang muslim adalah inti dari keistiqomahan dia. Kalau hatinya bersih, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, jauh dari kemaksiatan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lisannya akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Lisannya akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang thayyib, yang jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lisannya mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, maka anggota tubuhnya yang lain akan mengikuti apa kata rajanya, apa kata menterinya. Wallahu a'lamu bissawab. Walhamdulillah, ikhwati fillah yarhamakumullah, kita telah selesai dari penjelasan secara global hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Bab yang baru, bab yang ke-16 yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, babu bayani tafaduli ahli al-islami fi wa ayyu umurihi afdal. Bab yang menjelaskan tentang tafadul ahli al-islami fi, bahwasanya muslimin itu yatafawatun, yatafadalun, mereka saling memiliki kemuliaan antara satu dengan yang lainnya. Si fulan lebih afdal daripada si allan, keimanannya si fulan lebih afdal daripada keimanannya si allan. Tafadul ahli islam. Jadi walaupun mereka sama-sama mengikrarkan dua kalimat syahadah, sama-sama mengikrarkan apa yang telah diajarkan dari syahadah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi keislaman dan keimanan mereka bertingkat-tingkat. Tafadul. Ada yang lebih daripada yang lainnya. Gambaran umum, Abu Bakar keimanannya lebih daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab keimanannya lebih daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lebih daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lebih daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan yang seterusnya. Di antara para sahabat Nabi saja yatafawatun. Mereka saling bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya, kemuliaan yang ada di sisi mereka. Dan afdal al-ibad, hamba yang paling mulia, hamba yang paling utama keimanannya adalah apa yang telah diikrarkan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, inni akhsyakum lillah wa atqakum lah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Berkata Imam, wa ayyu umurihi afdal, dan amalan Islam apa yang paling utama? Ini pembahasan yang akan dibahas pada bab ini. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bi sanadihi an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, bahwa seorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun, wahai Rasulullah, apakah amalan Islam yang paling utama, yang paling baik? Qal, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada dua amalan Islam yang paling baik, yang paling sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tut'imut ta'am, kita memberi makan orang lain. Yang kedua, taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif, kita menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang kita tahu dan yang tidak kita tahu, kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Ini dua amalan yang insyaallah taala akan kita jelaskan pada pembahasan bab ini. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hadis ini dari sisi sahabah al-jalil, sahabat yang mulia, datang dari periwayatan Abdullah ibn Amr. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Kunyah beliau Abu Muhammad radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahkan sebahagian ahli sejarah menukilkan bahwa kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Jadi ada yang mengatakan Abu Muhammad, ada yang mengatakan Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhuma. As-sahabiyu ibn as-sahabi. Beliau adalah seorang sahabat yang juga merupakan putra dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau dan ayahnya sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya ketika kita bertaraddi mendoakan beliau atau menyampaikan bahwa beliau telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz muthanna radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan meridhai sang ayah. Semoga Allah meridhai keduanya. Kemudian ikhwatillah yarakumullah, yang berkaitan dengan matan hadis ini. Anna rajulan, bahwasanya ada seseorang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan di dalam Al-Fath, Fathul Bari, jilid yang pertama halaman ke-72. Beliau mengatakan alaihi rahmatullah, lam a'rif ismahu. Aku tidak mengetahui siapa orang ini. Aku tidak mengetahui siapa namanya. Lagi-lagi sama seperti faedah hadis yang kemarin, kita mengambil faedah besar dari seorang imam yang besar, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Siapa yang tidak mengenal beliau? Tidak ada yang membenci Al-Hafidz Ibnu Hajar kecuali mereka dari kalangan Al-Haddadiyah. Mereka yang tidak mau memberikan uzur kepada seorang imam besar min a'immati ahli sunnati wal jamaah, yang tidak suka dengan beliau, yang mudah menjatuhkan harga diri dan kredibilitas beliau adalah kaum Al-Haddadiyah. Bahkan seperti yang telah kita ketahui bersama, sampai memiliki fatwa untuk membakar karya beliau yang kita bacakan ini, Al-Fath, Fathul Bari, 15 jilid, bakar. Kenapa? Orangnya sesat. Padahal kesalahan-kesalahan beliau, kalau kita mau bandingkan dengan kebaikan-kebaikannya, jauh lebih banyak dari kesalahan-kesalahan yang ada. Mungkin ini timbul syubhat, kerancuan berpikir dari sebahagian kita. Bagaimana mungkin seorang yang sesat bisa kita ambil ilmunya? Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan pembahasan ini, kita harus mengetahui bahwasanya akidah bid'iyah yang ada di zaman kita sekarang, apabila kita bandingkan dengan akidah bid'iyah yang ada di zaman a'immatus salaf dahulu, jauh berbeda. Gak bisa kita samakan, gak bisa kita kiaskan, gak bisa kita analogikan, gak bisa kita sejajarkan, karena memang berbeda. Seperti misalkan seorang yang mempelajari ilmu hadis akan dekat dengan sebuah kitab yang bernama Taqribut Tahdzib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Lagi-lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena memang beliau seorang alim, imam, ilmunya banyak. Karya-karya beliau banyak sekali, telah beliau lahirkan, telah beliau tulis. Kita tidak bisa menutup mata dari keilmuan yang ada di sisi beliau. alaihi rahmatullah, luar biasa. Karya-karya dalam ilmu hadis, karya-karya dalam ilmu fiqih, karya-karya dalam syarah-syarah beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam al-Bukhari syarah sahihnya disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka dalam kitab Taqrib, beliau pernah menghukumi seorang perawi dengan hukum yang tidak biasa dengan yang lainnya. Qad tashayya'a fulanun. Si fulan telah memiliki pemikiran Syiah. Kalau kita baru membaca hadis ini, atau kalau kita baru membaca hukum ini yang beliau nukilkan atau beliau tuliskan di dalam Taqribut Tahdzib, kalau kita tidak mau hati-hati, kita tidak memiliki sikap sakinah, tidak memiliki sikap al-waqar, tidak memiliki sikap ketenangan, cenderung kepada sikap isti'jal, maka kita akan menghukumi bahwa orang ini adalah orang Syiah, tidak pantas untuk diambil ilmunya. Perawi ini adalah perawi yang dusta, perawi yang tidak bisa diambil periwayatannya, dan yang seterusnya dari kesimpulan-kesimpulan prematur dalam tanda kutip, terlalu dini. Kalau kita menelaah lebih dalam, ternyata ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan qad tashayya'a fulan, si fulan telah berubah menjadi seorang Syiah, Syiah yang ada di zaman beliau dengan yang ada di zaman sekarang berbeda jauh. Jauh sekali. Enggak bisa dibandingkan. Apa maknanya? Qad tashayya'a fulan, si fulan telah memiliki pemikiran Syiah. Syiah di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar dan a'immatus salaf qatibatan, maknanya adalah ketika seorang mentafdil, lebih mengutamakan, lebih memuliakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan dengan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhuma. Kita mengetahui seperti yang telah kita isyaratkan tadi di awal bab, bahwasanya Abu Bakar lebih mulia daripada Umar ibnu Khattab, Umar ibnu Khattab lebih mulia dari Utsman ibnu Affan, Utsman ibnu Affan lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib, khulafa ar-rasyidin, ahlul jannah, haula al-fudala, haula sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, haula ahlul jannah. Empat orang. Jangan kita pikir ternyata empat keutamaan ini, empat tingkatan ini muttafaq alaiha, disepakati oleh para ulama. Tidak, ada khilaf di dalamnya, ada perselisihan di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Utsman bin Affan dengan sekian banyak sebab, tidak bisa kita rinci sebabnya satu persatu, terlalu panjang pembahasannya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq aman, Umar bin Khattab aman. Posisi ketiga dan keempat diperbutkan. Siapa yang lebih berhak? Di posisi ketiga siapa? Apakah benar Utsman bin Affan? Sebahagian mereka mengatakan tidak. Di posisi ketiga ada Ali bin Abi Thalib yang lebih utama, yang afdal daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Khilaf. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya keutamaan Utsman bin Affan ada sendiri, keutamaan Ali bin Abi Thalib ada sendiri. Tapi kita melihat bagaimana wakil yang ada, realita yang ada, ketika Umar bin Khattab wafat, yang menjadi khalifah siapa? Utsman bin Affan, menunjukkan beliau lebih utama dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Tapi ada sebab-sebab yang lainnya? Tidak, itu hanya keterpaksaan dan yang seterusnya. Panjang pembahasannya, sirah yang berkaitan dengan masa-masa khulafa ar-rasyidin. Intinya, ikhwati fillah yara'akumullah, akhirnya mereka yang berpemikiran bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Utsman bin Affan dikategorikan sebagai seorang yang tasyayya'a, berpemikiran Syiah. Mau dibandingkan dengan zaman sekarang? Ya jauh. Zaman sekarang akidah mereka, keyakinan mereka bukan Ali bin Abi Thalib lebih utama, afdal daripada Utsman bin Affan. Bahkan Ali bin Abi Thalib afdal min Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu Syiah di zaman sekarang yang lebih dikenal dengan keyakinan Rafidah. Lebih parah lagi keyakinan Syiah di zaman sekarang. Khana Jibril di akhir salat mereka menepukkan paha-paha mereka. Tangan mereka ditepukkan di paha-pahanya. Khana Jibril, Khana Jibril, Khana Jibril. Nah, malaikat Jibril telah berkhianat kata mereka. Harusnya risalah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan akidah yang seperti ini khotifillah ya rakumullah tidak dikenal sama sekali di zaman haula al-fudala, a'immatus sahabah atau a'immatus salaf dari kalangan atba' tabi'in, tabi'in, murid-murid mereka tidak dikenal. Enggak ada sama sekali yang berkeyakinan, berakidah Ali bin Abi Thalib lebih utama untuk menjadi nabi. Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk mengambil risalah kenabian. Enggak ada. Kalau ada di zaman atba' tabi'in demikian, mungkin dipenggal sudah oleh khalifah ketika itu. Maka syahidnya apa ikhwati fillah ya rahimakumullah, lebih parah, dan kita tidak boleh menjadi seorang yang mudah menyimpulkan, mengambil kesimpulan-kesimpulan prematur yang terlalu dini, yang seakan-akan kita adalah seorang alim, yang seakan-akan kita telah mengetahui semuanya dan yang seterusnya. Jangan. Tenang, sakinah di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dalam menilai, memahami sebuah akidah. Qad tasyayya'a fulan syiah, berarti ini orang syiah, rafidah, tidak boleh diambil ilmunya. Lah kenapa Imam Al-Bukhari mengambil ilmunya? Berarti Imam Bukhari juga sesat. Wal'iyadz billah. Imam Bukhari sesat berarti yang mensyarah syarah sahihnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga sesat. Semuanya sesat. Akhirnya sampai kepada kesimpulan, bakar kitab sesat tersebut. Al-Haddadiyah tidak mau memberikan uzur kepada kesalahan seorang imam min a'immati ahli sunnah. Karena kaidah secara umum, kita harus melihat kesalahan yang ada di sisi mubtadi'ah di zaman sekarang, yang mereka terlalu loyal dengan sufia, terlalu loyal dengan orang-orang sesama mereka, dan yang seterusnya dari perkara tamyi' yang ada di sisi mereka, lembeknya manhaj dan akidah mereka. Ini harus kita bedakan dengan kesalahan yang memang manusiawi. Siapa yang akan selamat dari kesalahan? A'immatus salaf, Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnul Rajab, Imam Ahmad, dan yang seterusnya, manusia biasa. Jangankan mereka, Nabi pun manusia biasa. Gak bisa dikiaskan, gak bisa disamakan. Mereka gak boleh terjatuh dalam kesalahan karena imam. Ini kaidahnya siapa? Ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar jatuh ke dalam kesalahan, kita lihat beliau seorang imam. Apakah kesalahan itu mengeluarkan beliau langsung dari koridor ahli sunnati wal jamaah? Beliau langsung mubtadi', beliau langsung seorang yang sesat, harus dibakar kitabnya dan yang seterusnya. Apakah demikian diajarkan oleh imam-imam kita? Tidak demikian. Lihat dulu. Oh ternyata kesalahannya ma'zur. Oh ternyata kesalahannya bisa diberikan uzur, bisa dimaafkan. Ma'afu'an. Kenapa? Karena beliau belum mengetahui. Karena apalagi akidah asy'ariyah yang beliau dituduh. Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dituduh sebagai seorang yang berpemikiran Asy'ari. Sama pembahasannya seperti Syiah tadi, ikhwati fillah yarhamakumullah. Enggak bisa kita samakan. Asy'ariyah di zaman dulu dengan Asy'ariyah di zaman sekarang. Asy'ariyah di zaman sekarang apa? Menamakan diri mereka dengan Sharohah. Sharohah. Kita tidak menukilkan kecuali dari ucapan-ucapan mereka. Asy'ari Maturidi. Kami adalah yang berkeyakinan Asy'ariyah Maturidiyah. Apakah ada? Ini pertanyaannya. Apakah ada di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar yang beliau dituduh sebagai seorang Asy'ariyun kuh, murni Asy'arinya, bukan Ahlus Sunnah. Apakah ada beliau menisbahkan bahwa saya adalah Asy'ari Maturidi? Kalau ada, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian jujur, datangkan bukti-bukti kalian. Jangan cuma sekedar tuhmah, tuduhan, fitnah. Semua orang bisa berbicara. Yang membedakan apa? Adillah wal barahin. Di atas hujjah ataukah di atas kedustaan yang kalian ucapkan. Kalau memang ternyata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah terhukumi sebagai seorang Asy'ari, sama pembahasannya seperti Syiah tadi, apakah Asy'ari di zaman beliau mengeluarkan beliau dari Ahlus Sunnah? Apakah beliau berakidah Asy'ari karena keilmuan beliau Asy'ariyah adalah sebuah kesalahan? Ma'fu ma'dzur bil jahl. Mungkin beliau enggak tahu, mungkin ada sekian uzur yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan akidah Asy'ariyah yang ada di sisi Al-Hafidz Ibnu Hajar, begitu pula Al-Imam An-Nawawi. Bahkan sebahagian tokoh Haddadiyah di zaman sekarang sharahah dengan terang-terangan mengatakan Al-Imam An-Nawawi Asy'ariyun quh, murni seorang Asy'ari. Enggak bisa diambil ilmunya. Lah terus karya Imam Nawawi yang banyak itu mau dikemanakan? Ini dari satu sisi ikhwati fillah yarhamakumullah. Ketika kita bermuamalah dengan kaum Haddadiyah, tidak mau sama sekali melihat kesalahan satupun dari seorang alim. Gambaran mereka, seorang alim haruslah kamil, wasyamil, sempurna. Enggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ada kesalahan, keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Wal'iyadz billah, terlalu ekstrim. Di sisi yang lain, kita melihat ada kelompok yang lain terus melihat kepada kekurangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, begitu pula Al-Hafidz An-Nawawi alaihi rahmatullah. Yang disoroti apa? Asy'ariyahnya. Loh ini loh akidahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini loh akidahnya Imam An-Nawawi yang mentakwilkan asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengisbatkan, mereka tidak menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini loh akidahnya mereka. Padahal satu dua contoh yang mereka miliki. Contoh yang lainnya yang kaitannya dengan akidah ahlu sunnah. Al-Hafid mengisbatkan sebahagian sifat-sifat yang tidak diisbatkan oleh kaum sufi ya. Ini berbeda. Jadi dua kelompok yang ekstrim ini, yang satu melihat kepada kesalahan sehingga mengeluarkan Al-Hafidh, Ibnu Hajar, An-Nawawi dan yang semisal mereka dari koridor Ahlu Sunnah. Kelompok yang lainnya, Asy'ariyah di zaman sekarang, Sufiyah lebih tepatnya, Maturidiyah, menganggap bahwasanya kesalahan itu sebagai hujjah mereka. Ini akidah yang benar. Bukan akidahnya Wahhabi yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Masa Allah punya wajah, masa Allah punya betis, masa Allah punya tangan, masa. Akidahnya ha'ula ar-rafil, ahail ha'ula as-sufiyah, wal'iyadzu billah. Mereka melihat kepada satu kesalahan, terus itu dipegang teguh oleh kaum sufiyah. Kenapa pertanyaannya sekarang, tidak mau melihat kepada akidah ahlu sunnah yang diwariskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Nawawi, yang diajarkan oleh beliau-beliau, kenapa? Kenapa kok yang disoroti kesalahannya terus? Yang berkaitan dengan asy'ariyahnya terus? Yang lainnya mana? Akidah beliau terhadap para sahabat, akidah beliau terhadap mubtadi'ah, akidah beliau terhadap kebid'ahan, akidah beliau terhadap kesyirikan, akidah beliau terhadap penyembah kubur. Al-Hafidh Ibn Hajar termasuk orang yang keras berkaitan dengan kesyirikan. Tapi kenapa yang katanya mereka memuliakan Al-Hafidh Ibn Hajar dari kalangan Sufiyah, memuliakan An-Nawawi dari kalangan Sufiyah, tidak menukilkan ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar yang menyerang mereka berkaitan dengan kesyirikan, penyembahan kubur, wasilah dan yang seterusnya. Kenapa yang menyebabkan itu semua ikhwati fillah ya ra'akumullah al-hawa? Oleh karenanya mereka disebut sebagai ahlul ahwa, hawa nafsunya. Yang mencocoki hawa nafsu dari ucapan Al-Hafidh, nah ini yang kita pegang. Begitu pula kaum Haddadiyah, ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsunya. Apa yang tidak sesuai, nah, keluar langsung. Adapun ahlu sunnati wal jamaah tidak melihat kepada perkara yang mereka lihat dari orang-orang tersebut. Berbeda, ahlu sunnah diajarkan, ditarbiyah oleh a'immatus salaf untuk bisa menilai kesalahannya seorang imam, ayo dilihat. Begitu pula di zaman sekarang demikian. Apabila ada seorang imam yang keliru, apabila ada seorang alim yang salah, dilihat dulu kesalahannya, diobati dulu. Nasihat, mungkin sabaqul lisan, mungkin keceplosan, mungkin terus. Apa kita tidak melihat kepada kesabaran Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair alaihi rahmatullah, hafizahullah wa ra'ah, ketika Syekh Rabi' bin Hadi menasihati Abul Hasan, menasihati Ali Hasanil Halabi dan tokoh-tokoh mubtadi'ah yang lainnya, termasuk Yahya Al-Hajuri, bukan hanya satu bulan, dua bulan, tahunan, ikhwati fillah yarhamakumullah, hitungan tahun. Ali Hasan Al-Halabi berapa banyak? Atau berapa lama sudah dinasihati oleh Syekh Rabi'? 7 tahun. Ternukil juga dari beliau, hafizahullah wara'ah, menasihati seorang mubtadi' pentolan bid'ah yang bernama Fali Al-Harbi, pentolannya Al-Haddadiyah. 7 tahun dinasehati, mau tulisan, nasihat demi nasihat terus. 7 tahun ngeyel orang yang enggak bisa dinasehati, keluar tahdiran dari beliau. Ini karena apa? Paling tidaknya dalam tanda kutip, Syekh Rabi menganggap ini Fali Al-Harbi alim. Mungkin kesalahannya bisa diobati dengan nasihat demi nasihat. Begitu pula Yahya Al-Hajuri, bukan satu dua kali dinasehati oleh Syekh Rabi. Begitu pula yang terbaru Muhammad Ibn Hadi, bukan satu dua kali didudukkan oleh Syekhuna hafidhahullah wara'ah, berbulan-bulan nasihat demi nasihat, ternyata aba, enggak mau mendengarkan nasihat al-kibar. Ini khotibillah yara'akumullah, untuk kita mempelajari akidah a'immatus salaf. Kembali kepada ucapan Al-Hafidh Ibn Hajar, apa yang beliau ucapkan? Lam a'rif ismahu. Berkaitan dengan hadis ini, ketika beliau syarah, aku enggak tahu siapa namanya. Malu beliau menyampaikan kalau beliau jahil. Tidak. Lantas langsung kita hukumi. Lah ini buktinya Al-Hafidh Ibn Hajar bukan seorang alim, dia seorang jahil, dia seorang asy'ari, dia seorang mubtadi', dia demikian dan demikian. Demikian tidak. Ahlu sunnah tetap, bahkan ketawadu'an beliau yang mengatakan lam a'rif ismahu, tinggi di sisi ahli sunnati wal jamaah, menunjukkan ketawadu'an beliau, menunjukkan kerendah dirian beliau, menunjukkan bahwasanya beliau tidak berbicara kecuali dengan apa yang beliau tahu, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibnu Hajar di sisi ahli sunnati wal jamaah senantiasa didoakan rahimahullah alaihi rahmatullah dan yang seterusnya, karena imam min a'immah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kata beliau wakil, ada yang berpendapat bahwasanya rajul, orang tersebut, innahu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda. Ada yang berpendapat bahwa orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu arda. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Islam apa yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua jawaban, tut'imut ta'am, ketika engkau memberi makan orang lain. Insyaallah taala akan kita nukilkan penjelasan imamatus salaf yang berkaitan dengan hal ini. Begitu pula yang kedua adalah taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ketika engkau menyampaikan salam, menyebarkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Al-Imam Al-Fayyumi alaihi rahmatullah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Qurtubi akan menjelaskan makna dari dua amalan besar ini, yang intinya apa yang ada di dalam bab baru ini adalah mensyarah, merinci Islam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Islam yang terbaik. Berbeda dengan bab yang sebelumnya, bab yang sebelumnya menjelaskan globalnya Islam. Globalnya Islam adalah keistiqomahan seorang hamba di atas jalur ketaatan, di atas ketauhidannya dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bab yang baru ini, bab yang ke-16, akan menjelaskan kepada kita biidznillahi taala tentang perincian-perincian amalan yang diridhai dan dikabarkan oleh Nabi sebagai amalan terbaik dari agama al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Biidznillahi taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.